bikin ceker, bukan yang rasa-rasa. Jus ginseng bikin ceker, bukan yang rasa-rasa. Ceker, jus ginseng bikin ceker. Ceker, jus ginseng bukan rasa-rasa. Jus ginseng energi ginseng bikin ceker. Energi ginseng bikin ceker. Jus ginseng bukan rasa-rasa. Jus ginseng, energi ginseng bikin ceker.